Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pembahasan terakhir kita tentang apa? Adab nasihat. Sudah berapa adab yang kita pelajari? 3 atau 4? 4 atau 5? 2 atau 3? Tiga, ya. Masih ingat? Sudah 2 pekan kita nggak ketemu. Yang pertama, di antara adab nasihat, ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menyampaikan nasihat. Yang kedua, berilmu. Memiliki ilmu tentang apa yang akan disampaikan terhadap orang yang akan dinasihati. Yang ketiga, mengamalkan apa yang akan disampaikan kepada orang lain sehingga tidak masuk golongan jarponi, ngajar ragelem ngelakoni. Hari ini insya Allah kita akan membahas adab yang keempat. Di antara adab memberikan nasihat kepada orang lain, apakah adab tersebut? Adab itu adalah memilih metode yang tepat. Apa? Memilih metode yang tepat. Alhamdulillah banyak di zaman ini orang yang punya semangat untuk menyampaikan nasihat. Dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Orang punya semangat untuk menyampaikan nasihat karena nasihat adalah sebuah kebaikan. Ketika ada orang semangat menyampaikan kebaikan, itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Akan tetapi ternyata di antara orang-orang yang semangat itu, tidak sedikit di antara mereka yang ketika menyampaikan nasihat itu tujuannya adalah untuk menggapai kepuasan nafsu. Kok bisa? Menyampaikan nasihat untuk memuaskan nafsu. Loh, apa hubungannya Ustadz antara nasihat dengan nafsu? Secara naluri, ketika orang melakukan kesalahan, dianya yang melakukan kesalahan, secara naluri manusiawi malu enggak? Malu enggak? Malu. Secara naluri, tentunya orang yang nalurinya masih sehat. Kalau ada orang nalurinya sudah rusak, bahkan sudah mati, bukan malu, tapi bangga. Contohnya wong wuda malah bangga. Ada gak? Ada. Malah selfie. Udah malah selfie. Ini nalurinya sudah rusak. Kita bukan bicara tentang orang yang nalurinya sudah rusak, tapi kita bicara orang yang nalurinya masih sehat. Orang yang nalurinya masih sehat, tabiatnya masih benar, ketika melakukan kesalahan, kalau dia melakukan kesalahan malu. Tapi kalau orang lain melakukan kesalahan, bukan dia. Kalau dia melakukan kesalahan malu, tapi orang lain melakukan kesalahan, apalagi orang lain itu adalah orang yang dia benci. Entah karena punya masalah pribadi, atau masalah di kantor, atau saingan pekerjaan. Orang yang dia benci melakukan kesalahan, sedih apa seneng? Seneng, kebenaran gak? Sehingga ketika menyampaikan nasihat itu, tujuannya adalah untuk memuaskan nafsu dia. Wah, kebenaran gak? Terente-ente ini kayak wong kayak pas banget. Ada bukti lagi. Nah, saya bawa ini ke atasan. Katanya ingin menyampaikan nasihat. Bagi yang punya kendaraan dengan plat B8506DF. Kendaraan platnya B8506DF. Mohon kayaknya mau ada yang keluar kayaknya di belakangnya. Baik. Apa tadi sampai mana? Memuaskan nafsu. Jadi ada orang yang ketika menyampaikan nasihat tujuannya untuk memuaskan nafsu. Bukan adab yang pertama. Apa adab yang pertama? Ikhlas, bukan karena ikhlas. Nah, karena ada celah orang itu menyampaikan nasihat karena dorongan nafsu dan itu jelas keliru, maka dari situlah kemudian para ulama kita itu menggariskan yang namanya etika dan adab di dalam menyampaikan nasihat yang harus kita perhatikan. Dan di antara etika tersebut adalah bahwa ketika kita menyampaikan nasihat, kita harus memilih metode yang pas. Dan metode menyampaikan nasihat itu beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena manusia yang dihadapi juga beda-beda. Manusia itu macam-macam. Dari sisi tingkat pendidikannya berbeda-beda. Ada yang tamatan SD, ada yang tamatan SMP, ada yang tamatan S1, ada yang tamatan S3. Apakah menyampaikan nasihat kepada orang yang lulus SD saja? Tidak. Dengan menyampaikan nasihat kepada orang yang sudah doktor, apa sama caranya? Beda. Antara menasehati anak TK dengan menasehati orang yang sudah kakek-kakek, apa sama caranya? Beda. Antara orang yang ketika dinasehati dia itu ngotot alias punya tabiat keras kepalane atos, apakah sama menasehati orang yang seperti ini dengan orang yang cuma disindir saja langsung faham? Antara orang yang punya latar belakang keagamaan, ormas keagamaan tertentu dengan ormas keagamaan yang berbeda, nanti beda juga cara menyampaikan nasihatnya. Kemudian juga metodenya akan berbeda pula ketika melihat apa efeknya. Kalau nasihat ini disampaikan dengan lembut, efeknya apa? Kalau dengan keras, efeknya apa? Ini semuanya harus diperhatikan. Makanya tadi adab yang keempat, memilih apa? Metode yang tepat di dalam menyampaikan nasihat. Makanya kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia termulia di muka bumi, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan ternyata beliau metodenya macam-macam. Tidak satu jenis. Suatu saat beliau pernah menyampaikan nasihat dengan bahasa yang tegas, lugas, bahkan agak keras. Tapi dalam kondisi yang lain, beliau pernah menyampaikan nasihat dengan cara yang lembut. Bahkan lebih sering dengan cara yang lembut. Kadang-kadang Nabi SAW blak-blakan menyebutkan nama orang yang dinasihati. Tapi kadang-kadang beliau juga pakai sindiran. Enggak nyebutkan nama. Kenapa kok Nabi SAW beda-beda? Apakah ini menunjukkan bahwa Nabi itu SAW inkonsisten? Apa inkonsisten? Tidak konsisten. Oh, enggak seperti itu. Kalau orang mengatakan Nabi enggak konsisten, berarti ini orang enggak paham Nabi SAW. Akan tetapi memang situasi dan kondisi menuntut Nabi SAW suatu saat menggunakan dengan cara yang keras, dengan bahasa yang lugas, dengan ungkapan yang tegas. Dalam kondisi lain Nabi SAW, kondisi dan situasi menuntut beliau untuk menggunakan cara yang lembut. Cukup dengan sindiran saja. Contoh Ustaz, apa ya Ustaz, Nabi pernah menyampaikan dengan bahasa yang lugas? Oh, ada. Contohnya, ketika Nabi SAW mengingatkan umat dari seorang yang bernama Abdullah bin Dzi Al-Khuwaisirah. Siapa namanya? Abdullah bin Dzi Al-Khuwaisirah. Ini orang pernah mengatakan kepada Nabi SAW ketika membagi harta rampasan perang. Abdullah bin Dzi Al-Khuwaisirah ini menegur Nabi SAW, "Ya Muhammad, i'dil. Muhammad, inti bagi-bagi yang adil dong." Negur siapa? Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wailah." Apa artinya wailah? Celaka inti. "In lam adil, faman ya'dil." Kalau aku enggak dianggap adil, lah siapa nanti yang akan dianggap adil? Karena Nabi kita SAW membagi-bagi tadi itu berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau saya enggak dianggap adil, loh nanti siapa yang akan dianggap adil? Dan Abdullah bin Dzi Al-Khuwaisirah ini adalah nenek moyangnya sebuah sekte yang suka mengkafirkan orang lain. Siapa itu? Orang sekte namanya sekte Khawarij. Nenek moyang, kok nenek moyang? Kakek moyangnya. Karena laki-laki ya. Kakek moyangnya ini namanya siapa? Abdullah bin Dzi Al-Khuwaisirah. Nabi SAW pernah mengingatkan umat dari orang ini. Beliau mengatakan, "Innahu sayakhruju min di'i hadha qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum." Ketahuilah wahai para sahabatku, akan muncul dari keturunan orang ini. Ini lugas kan, langsung ditunjuk orangnya. Akan muncul dari keturunan orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya. Apa maksudnya? Tidak masuk ke hati. Jadi macane kurneng lisan, pol-pole gutul tenggorokan, alias gak paham apa yang dia baca. Akan muncul dari generasi orang ini adalah orang-orang yang rajin maca Quran tapi ra faham. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Tahqiruna salatakum ila salatihim." Wahai sahabatku, kalian itu akan merasa minder ketika membandingkan antara salat kalian dengan salat mereka. Mereka itu siapa tadi? Orang-orang Khawarij. Berarti mereka rajin ibadah napa mboten? Rajin ibadah. Sampai Nabi mengatakan, "Kalian sahabat." Nabi sedang bicara dengan para sahabat, bukan bicara dengan kulo kali panjenengan, enggak. Kalau kita sama kalau saya sama jenengan ya jelas. Ya jelas minder lah, enggak ada apa-apa. Ini sahabat Nabi SAW sekali ber Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nabi kok katakan, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian akan minder kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Akan tetapi orang-orang tersebut yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Maca Qur'annya rajin tapi ra paham dengan apa yang dia baca. Itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Nabi menyampaikan nasihatnya. Yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan tetapi orang-orang tadi yang rajin baca apa? Al-Qur'an tapi enggak faham, mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah ketika menancap di hewan buruan. Karena saking kencengnya hewan anak panah tersebut sampai nancep keluar lagi. Jadi sudah nancep mak plus belum keluar. Keluar. Jadi diumpamakan oleh Nabi orang-orang tadi itu akan keluar dari aturan agama seperti keluarnya anak panah yang masuk dengan kenceng ke tubuh hewan buruan sampai keluar lagi. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud dan yang lainnya. Berarti ini peringatan keras atau tidak? Keras, tegas, lugas. Langsung ditunjuk orangnya. Ini kondisi. Tapi dalam kondisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat ketika mendengar ada tiga orang yang mendatangi istri Nabi bertanya tentang ibadah beliau di rumah. Maka istri Nabi bercerita, ya Nabi SAW waktunya tidur-tidur, waktunya sholat-sholat, waktunya puasa-puasa, waktunya enggak puasa, enggak puasa. Nabi SAW juga biasa bercengkrama dengan keluarganya. Maka tiga orang yang bertanya kepada istri Nabi SAW, mereka langsung mengatakan, ya wajar Nabi seperti itu. Kadang sholat, kadang tidur. Kadang puasa, kadang tidak. Kan beliau sudah diampuni dosanya. Nah kalau kayak kita-kita ini yang belum diampuni dosanya, harus lebih apa? Harus lebih lebih top dibandingkan Nabi. Maka salah satu di antara tiga orang itu mengatakan, ama ana fa aqumul laila wa la arqud. Mulai detik ini aku akan sholat malam terus, enggak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, amma ana fa asumu wa la uftir. Adapun aku, maka akan puasa terus sepanjang tahun. Orang ana bukane. Maksudnya orang ana bukane gue puasa terus gitu, maksudnya hari ini puasa, besok puasa lagi, bukan setahun ora buka-buka ya mati. Itu maksudnya ora buka itu maksudnya puasa setiap hari. Orang yang ketiga apa? Amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikah. Ini orang yang ketiga. Berita itu sampai ke telinga Nabi SAW. Fasa'idal mimbar. Maka beliau pun naik ke mimbar. Setelah memuji Allah, maka beliau pun mengatakan, ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha. Beliau mengatakan, kenapa kok ada sebagian orang yang mengatakan ini dan itu. Nabi pakai kata-kata apa? Kenapa ada sebagian orang? Enggak disebutkan, oh si fulan ngomong kayak gini, si A, si B, si C, enggak disebutkan namanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beda enggak antara yang pertama sama yang kedua? Beda. Bahkan dalam kondisi yang lain pernah ada orang melakukan kesalahan yang menurut kita mungkin fatal. Orang itu namanya seorang sahabat bernama Muawiyah ibnul Hakam. Diceritakan Muawiyah ibnul Hakam ini suatu hari makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah salat ada salah seorang sahabat yang bersin. Muawiyah ibnul Hakam mungkin baru ngaji etika mendengar orang bersin. Lagi salat, mak wahing satu. Langsung dia ngomong, "Yarhamukallah." Lagi apa? Lagi salat. Keras lagi. "Yarhamukallah." Faramanil qaumu bi absarihim. Orang satu masjid semuanya ngelihat aku. Ngelirik aku semuanya. Lah Muawiyah ini dilirik, maka dia mengatakan, ngomong lagi dia. Dia katakan, "Wa sukla ummiyah." Kalau diterjemahkan bahasanya dewek, "Yung biung." Lagi sholat ini. Kalau tadi mending kan, zikir tadi kan. Ya, tadi mending, "Yarhamukallah." Doa, ini enggak, "Yung biunge." Enggak cukup sampai di situ, dia katakan, "Masya'nukum tanzuruna ilayya." Ana apa pada delengi nyong kabeh? Bayangkan lagi sholat ini. Lagi sholat. Coba kalau itu kejadian di Masjid Jensut, bubar kayaknya gue. "Ada apa kalian ngeliatin saya? Emang saya ada apa? Saya kan benar." Kira-kira seperti itulah. Alhamdulillah para sahabat tidak terpancing. Kalau terpancing bubar kabeh gue. Ya. Ada anekdot, gak tahu benar atau tidak. Ada imam sholat kentut. Burine ngomong, "Loh, dening imam ngentut." Pinggire, "Loh, sholat kok ngomong?" Akhirnya wong semasjid sholatnya batal kabeh. Ini karena kurang ilmu. Ya. Nah, ketika Muawiyah ibnul Hakam ini malah membentak orang-orang, "Kenapa kalian liatin saya?" Ya, akhirnya para sahabat mereka memberikan isyarat supaya diam. Jadi para sahabat saat itu pada memukulkan tangannya ke paha, ngasih isyarat suruh apa? Diam. Alhamdulillah beliau paham, diam. Selesai sholat. Nabi dengar nggak kejadian itu? Dengar. Nabi dengar semuanya kejadian. Setelah selesai sholat, apa kata Muawiyah? "Bi abi wa huwa wa ummi. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Aku tidak pernah melihat guru yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW. Sebelum dan sesudahnya. "Fawallahi, demi Allah. Ma kaharani wala darabani wala syatamani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak membentakku, tidak memukulku, tidak mencelaku. Tidak disalahkan, dimarah-marahi, apalagi dipukuli, enggak sama sekali. Qala, Nabi cuma bersabda, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Wahai Muawiyah, salat itu enggak boleh ngomong. Ketika salat itu enggak boleh ngomong, terus apa yang seharusnya dibaca dalam salat? "Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an." Salat itu hanya diisi dengan tasbih. Apa tasbih? Subhanallah, takbir, Allahu akbar. Qira'atul Qur'an, baca Al-Qur'an, hadis riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam metodenya itu enggak satu di dalam menyampaikan nasihat. Kadang beliau pakai bahasa yang lugas, kadang pakai bahasa yang lembut. Kadang blak-blakan sebut nama, kadang tidak sebut nama. Tergantung apa, Ustaz? Tergantung situasi dan kondisi. Ada kondisi-kondisi sindiran itu sudah cukup. Jadi sekedar dikatakan dengan bahasa-bahasa sindiran, ada sebagian orang paham. Ya. Saya ingat sekali dulu bapak kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, itu sering pakai bahasa-bahasa kiasan. Ya. Ketika menasihati saya setelah menikah, seapik-apike klambi, kue klambine dewek. Klambine wong seapike kaya ngapa, anu udungone dewek. Saat itu saya enggak paham maksudnya apa. Setelah lama-lama, oh iya ya, maksudnya ke secantik-cantiknya istrinya orang itu tetap tidak cantik, karena itu bukan milik kamu. Yang paling cantik itu istrinya kamu, karena itu halal buat kamu. Kira-kira seperti itulah bahasa-bahasa apa? Kiasan. Ada sebagian orang dengan kiasan paham. Tapi ada sebagian orang pakai bahasa kiasan orang mudeng-mudeng. Maka perlu dijelaskan secara belak-belakan. Bahkan kalau perlu sebut nama. Karena memang dituntut untuk seperti itu. Dan juga kadang-kadang ada orang harus pakai bahasa yang lugas, yang keras. Karena memang tabiatnya seperti itu. Pakai bahasa lembut gak mempan. Saya punya teman sesama da'i. Tinggalnya di daerah timur. Secara spesifik Kalimantan. Yang dia dakwah itu orang-orang Dayak. Masuk ke hutan dakwah orang-orang Dayak. Di sana itu kalau pakai gaya Solo. Gak mempan. Gayanya gaya apa? Dayak. Ya, kalau dipraktekkan di sini bubar. Tapi kalau gaya yang di sini dipraktekkan di sana bubar juga. Artinya masing-masing itu ada caranya. Ya. Jadi kadang lembut, kadang keras. Akan tetapi yang harus diingat betul bahwa di dalam dakwah kita itu yang harus dominan, yang harus dominan. Itu lembutnya apa kerasnya? Lembutnya. Karena itu hukum asalnya dalam berdakwah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, Imam Ibnul Wazir dan yang lainnya, beliau mengatakan yang dominan di dalam Al-Qur'an lemah lembut, kadang-kadang kasar. Jangan dibalik. Ada sebagian orang di zaman itu dibalik. Yang dominan apanya? Kasarnya. Kadang-kadang apa? Lembut. Atau dengan contoh yang lainnya, lebih sering merengute dibanding meseme. Dibalik, lebih sering meseme dibanding merengute. Ya kadang-kadang kita butuh merengut. Kadang-kadang kita butuh sikap keras. Kadang-kadang kita butuhkan. Kenapa? Karena memang kondisi menuntut seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW menjalankan itu. Akan tetapi ketika sikap keras itu diterapkan, ada syarat-syaratnya. Para ulama kita sudah menjelaskan itu. Imam Ibnul Wazir beliau mengatakan minimal ada 4 syarat kalau kita mau pakai sifat keras. Yang pertama, orang itu benar-benar salah. Benar-benar apa? Salah. Karena ada sebagian orang dikiranya salah padahal gak salah. Karena dianya yang tidak paham saja dikiranya salah padahal sebenarnya tidak salah. Contoh nih ya, contoh. Kadang-kadang ada imam baca bismillah, bismillahnya diapakan? Dikeraskan. Dia pikir salah itu. Itu menyelisih sunnah Nabi. Enggak betul. Ada sunnah Nabi menyebutkan bahwa Nabi kadang-kadang pakai baca bismillah apa? Keras, jahr. Nah dia pikir salah itu, disikapi dengan keras. Oh gak benar, berarti ente gak paham. Maka harus betul yang pertama syaratnya salah. Betul-betul melakukan kesalahan. Cukup hanya itu, ada yang kedua apa? Yang kedua, ungkapannya harus sesuai dengan kondisi real orang yang melakukan kesalahan. Jadi kalau memang dia itu melakukan perbuatan maksiat, ya gak apa-apa dipanggil ya wahai pelaku maksiat. Kalau enggak boleh. Memposisikan pelaku dosa kecil dengan dosa besar beda. Memposisikan pelaku zina dengan pelaku kesyirikan berbeda. Levelnya beda-beda. Ini yang kedua. Disesuaikan ungkapannya dengan kondisi orang yang ditegur. Yang ketiga kata beliau syaratnya, agar kita boleh pakai sikap keras, bahwa kita memprediksikan sikap keras ini lebih ngefek dibandingkan kalau pakai sikap lembut. Jadi kita betul-betul memprediksikan, oh kalau orang ini pakai keras lebih ngefek, kalau lembut enggak, dia itu enggak ngefek. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kata beliau, syaratnya pakai sikap keras adalah hendaklah sikap keras itu didasari niat yang benar. Karena ada sebagian orang keras itu karena dorongan tabiatnya, karena pancen gawan bayinya keras, akhirnya apa-apa pakai cara keras. Ini enggak berpahala. Yang berpahala niat. Niat saya keras itu karena ini orang benar akan baik kalau pakai keras. Kalau pakai lembut ini orang enggak baik, karena saya sudah paham betul tabiatnya. Niatnya harus benar. Ini empat syarat. Jadi pakai sikap keras itu tidak ngasal, ada syarat-syaratnya. Ini berarti memilih metode yang apa tadi? Yang tepat. Jadi metode yang tepat itu kaitannya dengan apakah keras atau tidak. Kemudian apakah sebut nama atau tidak. Ya. Kemudian diantara memilih metode yang tepat adalah memilih waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat. Memilih waktu yang pas. Supaya apa? Supaya mudah diterima. Ada sebagian orang gak ngelihat waktu, pokoknya pengen nyampaikan nasihat, sampaikan saja. Dan kadang-kadang ada sebagian menyampaikan nasihat terus. Ya. Setiap satu jam sekali, sini nasihati, satu jam sekali. Lama-lama bosen. Ustaz, masa itu kebaikan orang bosen? Loh, manusia itu memang punya tabiat bosenan. Ya. Coba sekarang jenengan, setiap hari lauknya soto. Walaupun panjenengan itu penggemar soto, kalau setiap hari makan pagi soto, makan siang soto, makan malam soto, besok makan pagi soto, makan siang soto, kira-kira jenengan seneng atau blenger? Blenger. Walaupun itu sebenarnya makanan favorit kita, tabiatnya manusia memang gampang bosen. Nabi paham betul psikologi manusia. Ada hadisnya enggak itu, Ustaz? Ada hadisnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il. Beliau bercerita, "Kana Abdullah yudzakirun nasa fi kulli khamisin." Abdullah ibnu Mas'ud, siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Sahabat Rasul. Sahabat Rasul SAW, Abdullah ibnu Mas'ud, biasa memberikan siraman rohani kepada kami, kata Abu Wa'il, setiap hari Kamis. Berarti cuma seminggu sekali. Faqala lahu rajulun, ada salah seorang yang memberi masukan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, lawaditu annaka dzakartana kulla yawm." Kenapa ente enggak ngasih kami nasihat setiap hari saja? Kenapa cuma seminggu sekali? Kami ini lagi haus, kenapa enggak setiap hari saja? Kenapa cuma seminggu sekali? Maka kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum." Tidak ada satu hal pun yang menghalangiku untuk mau memenuhi permintaanmu kecuali karena aku khawatir bok kalian bosan. Padahal yang dinasehati Ibnu Mas'ud adalah generasi tabi'in. Imannya tabi'in sama kita tinggi siapa? Warnan apa-apaan. Ustaz, itu kan perbuatannya Ibnu Mas'ud. Katanya tadi hadis Nabi. Kita akan lanjutkan. "Wa inni ukhawwilukum fil maw'idhati kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha." Aku ini tidak saben hari memberi nasihat kepada kalian karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saben hari menasihati kami. Berarti Ibnu Mas'ud nyontoh siapa? Rasulullah sallallahu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak setiap hari menasihati sahabatnya? Makhafatas sa'amati alaina, karena beliau khawatir kami itu merasa bosan. Kami itu siapa tadi? Sahabat Nabi. Bayangkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali bersahabat saja bisa bosen, apalagi nyong karo jenengan pada. Makanya perlu kita memilih waktu. Ada waktunya kita menyampaikan nasihat, ada waktunya kita off. Kayak layangan. Kayak apa? Layangan. Kadang di apa? Di apa? Diulur. Kadang ditarik. Ditarik terus suwe-suwe pedot. Diulur terus suwe-suwe hilang layangannya. Berarti kalau kita mau menyampaikan nasihat ustaz kepada istri, kita ngeliat-ngeliat, iya, lagi muda apa ora? Lagi bombong apa ora? Loh, kita sudah tahu dari raut mukanya dia ini lagi enggak bombong, lagi ora mood. Dinasehati, ya tambah ora mood. Tambah jengkel. Sama juga istri juga ketika akan menyampaikan nasihat kepada jenengan suami, itu juga perlu ngelihat. Ini suami saya lagi mood atau tidak? Bayangkan orang pulang kantor lagi panas-panas, kesel-kesel, pengennya langsung ngaso, pengennya ngeteh atau minum jus yang dingin-dingin, langsung diberondong ya dengan nasihat ya. Dan kadang-kadang gak cuma nasihat, kadang-kadang menceritakan tentang kejadian-kejadian selama ditinggal sama suami. Pak, mau ki anak tukang kredit, mau anak ki, aduh mumet banget ki. Terus lagi panas-panas malah tambah ketambahan. Ada saatnya. Nabi SAW memilih waktu. Termasuk juga orang tua menyampaikan nasihat kepada anak juga, lihat-lihat juga. Anak itu ketika sedang melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan, atau ketika anak lagi jengkel, itu psikologisnya lagi labil apa stabil? Labil. Ada istilah yang disampaikan oleh beberapa pakar pendidikan, anak itu kadang-kadang mengalami sesuatu yang diistilahkan dengan badai emosi. Badai apa? Emosi. Itu ketika anak lagi ngamuk. Pernah gak putaran jenengan seperti itu? Pernah? Oh, pada berarti. Anak nangis ngamuk. Kadang-kadang apa yang ada di sampingnya dilemparkan mau blung-blungus. Kalau orang anak lagi kayak gitu, jenengan nasihati, mlebu apa ora? Ora mlebu, malah tambah malah ngamuk. Kalau menurut saya, jenengan nasihati anak saat itu dalam kondisi seperti itu, namanya buang apa? Energi. Lalu terus ke priwe, curahkan. Biarkan. Ya. Loh, nyekel pisau. Nah, itu beda maning. Kalau nyekel pisau beda maning itu kondisi. Nyekel pisau itu ya ada kondisi. Enggak, paling cuma ngelempar mainan apa. Sudah biarkan. Ah, kalau sudah apa? Sudah mereda. Emosinya sudah stabil. Baru nasihati pelan-pelan. Gimana mainannya yang tadi dilempar mana? Bodol apa ora? Coba kalau misalnya dia lagi marah, gongko bodol, ora apa-apa bodol. Itu karena kondisinya sedang apa? Sedang labil. Ya wajar dia ngomong seperti itu. Ketika dia sedang stabil, dia mulai mikir, iya ya bodol ya. Kemudian esok balik di maning. Ya seperti itulah yang namanya menyampaikan nasihat, butuh waktu. Makanya Rasulullah SAW itu diceritakan oleh sebagian sahabat, pernah beliau itu menyampaikan nasihat habis subuh. Diceritakan oleh salah seorang sahabat, wa'adhana Rasulullah SAW yauman ba'da salatil ghadati. Pernah suatu saat Nabi SAW menyampaikan nasihat setelah subuh, mau'izatan balighatan, dengan nasihat yang sangat menyentuh hati, dzarafat minhal uyun, membuat mata air mata itu menetes, wa wajilat minhal qulub, membuat hati itu bergetar. Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW memilih waktu. Kalau subuh itu habis subuh biasanya otak sedang apa? Sedang fresh. Habis istirahat. Berarti harus habis subuh, Ustaz. Gak harus. Ada sebagian orang kalau disampaikan nasihat habis subuh malah pada ngantuk. Yang lihat sikon, lihat situasi. Ini cuma contoh saja. Bagaimana Nabi SAW itu menyampaikan nasihat pilih-pilih waktu. Ini termasuk metode. Ya. Saya pernah cerita di sini belum ya? Saya ngisi pengajian subuh-subuh. Yang hadir banyak banget. Pernah cerita di sini? Belum ya? Saya pernah ngisi beberapa saat yang lalu pengajian di daerah Aji Barang. Pengajian jam 5 sampai jam 6. Pagi. Yang hadir kira-kira berapa? 1.600. 1.600 orang. Jam 5 esok nanti jam 6. Seumur-umur saya baru pernah ngisi pengajian jam semono, sing teka semono. Kalau di waktu yang lain mungkin pernah ya. Tapi ini waktunya habis apa? Habis subuh. Kalau di masjid-masjid pengajian habis subuh, rata-rata yang hadir berapa? Cekot? Oh, Masya Allah. Dan itu bukan karena saya yang ngisi, enggak. Itu karena memang rutin pengajian di situ. Kalau jam segitu, pekanan setiap Ahad, itu yang hadir segitu. Memang segitu. Siapa yang ngisi ya segitu. Bukan karena saya yang ngisi, bukan. Jadi ada sebagian kondisi, sebagian daerah memang cocoknya waktunya seperti itu. Apa kira-kira mau dipaksakan? Oh, pokoknya ngesuk nyoneng musholaku arep pengajian jam semono, orang sing teka. Ada sebagian orang memang kondisinya seperti itu. Maka kita harus jeli memilih waktu. Ini termasuk memilih metode. Jadi sebenarnya subhanallah, ketika kita akan menyampaikan nasihat, itu kalau perlu kita itu membuat semacam apa ya, semacam strategi. Yeah. Abu Bakar juga sama. Ketika akan menyampaikan nasihat, beliau memikir strategi, kira-kira bahasanya gimana, waktunya kapan, caranya apa, didahului dengan apa, apakah perlu didahului dengan hadiah terlebih dahulu atau tidak. Istilahnya, apakah perlu tebar pesona sebelumnya atau tidak. Ya. Ini perlu dipikirkan. Jadi ketika menyampaikan nasihat itu bukan sekedar sholat. Orang sholat mlebu neraka. Wis ya, nyong wis ngomong nasihat, bok. Bukan seperti itu. Nasihat itu ada bahasa yang harus dipilih, ada waktu yang harus ditetapkan, ada cara yang harus diperhatikan. Efek yang akan ditimbulkan bagaimana? Apakah justru setelah dinasehati efeknya semakin parah, dampaknya semakin buruk atau tidak, atau malah dampaknya akan lebih baik? Itu semuanya harus dipertimbangkan. Kalau masalah efek atau dampak itu kan paling cuma berdasarkan perkiraan, karena itu kan kejadian apa? Yang akan, sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita hanya pakai istilah fikihnya itu Hollywoodzon. Perkiraan yang terkuatnya, kayak tadi keras atau lembut, lihat efeknya. Lo efeknya kita nggak tahu, ya pakai perkiraan, ya pakai feeling, kira-kira orang ini cocoknya pakai apa ya. Bisa kita tanya dulu, ente dari mana, kelahiran mana. Oh, saya dari Medan. Oh, Medan, nah, kan beda. Dari mana kelahirannya? Solo. Beda. Dari situ kita Solo. Tapi bapak saya Medan. Oh. Itu perlu kita tanya. Makanya orang mau ngasih nasihat itu tanya dulu ya. Makanya biasanya alhamdulillahi rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya mana tadi? Oh, biasanya. Ya. Makanya biasanya saya itu kalau ketemu sama orang, entah ketemu di bis, ketemu di kereta, atau ketemu di jalan, atau ada orang bertamu ke rumah dan saya belum kenal, lebih banyak menjadi pendengar sebelum menjadi pembicara. Jadi kita ini menggali dulu, jangan kita digali dulu. Pahami orang sebelum dia memahami kita. Supaya apa? Supaya apa yang akan kita sampaikan pas. Kita sudah panjang lebar, misalnya nih, sudah bicara lebar tentang sholat, tentang puasa, ketemu sama orang di di kereta. Tahu-tahu setelah kita mulut berbusa-busa saking lamanya bicara tentang sholat, ternyata, maaf pak, saya Nasrani. Itu kan gak lucu. Mungkin gak? Mungkin sekali, kita gak kenal sebelumnya sama sekali. Sangat mungkin. Makanya ngobrol, ngobrol dulu gitu loh. Latar belakangnya apa? Ya. Kita sudah bicara panjang lebar misalnya, ya, tentang komputer, tentang macam-macam, tentang teknologi. Ternyata Nuhun Sewu dia, maaf, mungkin cuma petani. Enggak nyambung kan? Makanya inilah pentingnya kita memahami karakter orang yang sedang kita hadapi. Ada pertanyaan? Sebelumnya saya akan menyampaikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, insya Allah hari Ahad besok, seperti biasa besok Ahad yang kedua, jadwal pengajian rutin di Masjid Agung Baitus Salam. Temanya adalah tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fikih sirah. Jam 9 pagi sampai menjelang zuhur di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Kemudian pengumuman yang kedua, ada kemungkinan besok Radio Insani akan off. Ya, Radio Insani akan off karena akan ada pergantian antena. Ya, antena. Ya, akan diganti antena yang baru. Harapannya bisa lebih jernih, bisa lebih jangkauannya lebih luas lagi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah agak luas, tapi pengennya lebih luas lagi. Ada di beberapa daerah katanya kemersek. Ya. Ada di beberapa daerah timbul, tenggelam, kadang ketinggalan, kadang tidak. Ya, mohon dimaklumi. Ada upaya ini. Besok insya Allah kalau tidak ada halangan akan ada perbaikan maintenance. Ustaz, ketika kita sudah menyampaikan secara halus sampai tegas tapi tidak ada efeknya, gimana Ustaz untuk menghadapi orang yang seperti ini? Diteruskan. Diteruskan saja. Nabi SAW pernah enggak menasihati orang sampai meninggal dan orangnya enggak menerima? Banyak. Paman beliau, Abu Thalib. Ya. Kemudian sebagian kaum munafikin. Sampai Rasulullah SAW wafat, dia masih munafik. Tapi tetap dinasihati sama Nabi. Kita ini enggak dituntut untuk membuka hati seseorang. Karena itu bukan wewenangnya manusia. Itu adalah hak prerogatif siapa? Allah. Kita ini cuma disuruh apa? Menyampaikan. Sampaikan. Masalah diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kalau misalnya kita nasihati orang 10 tahun lembut keras, lembut keras, 10 tahun kita nasihati, bahkan sampai dia meninggal dunia, enggak diterima sama dia. Sudah kita nasihati masalah sholat supaya sholat, sampai dia meninggal dunia enggak sholat. Pertanyaannya, apakah nasihat yang jenengan sampaikan mubah? Mubah itu artinya sia-sia, muspro. Muspro enggak? Nasihat yang jenengan muspro enggak? Yang jenengan sampaikan? Enggak. Para nabi itu enggak pernah dicela sama Allah gara-gara enggak punya pengikut. Ada enggak nabi yang enggak punya pengikut? Ada. Yang pengikutnya cuma dua, yang pengikutnya cuma satu, bahkan yang enggak ada pengikutnya ada. Apakah mereka dicela sama Allah? Enggak. Kewajiban kita itu menyampaikan, menyampaikan caranya yang benar. Masalah kemudian diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Ya, kalau sudah menyampaikan nasihat dengan cara yang hikmah, tapi malah komentarnya dari yang dinasehati malah kok usil temen. Kalau istilah anak muda sekarang apa? Kepo. Ya, kepo ya. Nah, kepo, kamu kepo banget sih. Ya, kalau dikatakan seperti, apakah kita sudah menyakiti dia? Ya tergantung. Kalau kita caranya sudah benar, sudah baik, sudah lembut, sudah sesuai dengan kondisi. Cuman dia memahami seperti ya tidak. Ya, karena ada sebagian orang selembut apapun dia akan menolak. Ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya, kecuali kalau caranya salah, keras, kasar misalnya. Berlebihan kasarnya tidak sesuai dengan aturan. Ya, itu berarti menyakiti dia walaupun maksudnya baik. Yang harus difahami adalah maksud dan niat baik saja tidak cukup, caranya harus baik pula. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.